golek pasangan kuwi sing iso nyukupi. Ya. Ora apa-apa. Mun nek yo iso yo. Wong kene kok dibanding-bandingi. Wong kang ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke yo mesti kalah. Oh ya oh, aku ya ora mampu. Mong sak kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada. Tuku susu anak ki orang nganggo cinta. Tapi emang pisah jalan terbaik ora apa-apa. Sing penting cintaku bangga nggo awakmu. Sepi. Jelas beda yang dipandang. Ora ono sing tak pangerti. Rai soyem kon gawe gawe, jujur sa ono ni. Yo, kau kini kau dibanding-banding. Engkau dan aku kan bersatu hingga akhir waktu. Di apa Dio? Di Daru. N. Oh ya Daru. Di N.